أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan kita kali ini memasuki pembahasan tentang zikir-zikir. Disebutkan di sini Kitabul Adhkar, kitab yang membahas segala hal yang berhubungan dengan zikir. Bab dari Babu Fadli Dzikri wal Hath 'alaihi, bab keutamaan zikir dan anjuran untuk melakukannya. Ada beberapa ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di bawah bab ini, tentu saja ayat-ayat yang berhubungan dengannya. Pertama, ayat yang ke-45 dari Quran surat Al-Ankabut. Qala Allahu taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat penting. Wa qala ta'ala, kemudian Allah ta'ala juga berfirman di surat Al-Baqarah 152, fadhkuruni adhkurkum, berzikirlah kalian kepada aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Berzikir kepada Allah berarti mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengingatnya, maka dia Allah akan mengingat kita. Lalu di Quran surat Al-A'raf ayat 205, qala ta'ala, Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tawarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asar wa la takun minal ghafilin. Dan ingatlah olehmu Rabbmu, Allah subhanahu wa ta'ala, dalam dirimu dengan penuh kerendahan, suara yang lirih, tanpa mengeraskan suara di waktu pagi dan di waktu sore. Dan janganlah sekali-kali kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini menyebut orang-orang yang tidak berzikir kepadanya sebagai golongan ghafilin, orang-orang yang lalai. Lalu firman Allah di surat Al-Jum'ah ayat yang ke-10. Qala ta'ala, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian semua kepada Allah sesering mungkin agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ini salah satu dari keutamaan zikrullah, berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, lalu Allah juga berfirman di surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal dhakirin allaha kathira wal dhakirat a'addallahu lahum maghfirata wa ajran azima. Sesungguhnya muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat dan seterusnya, orang-orang yang berzikir dari golongan laki-laki kepada Allah dan dari golongan wanita, a'addallahu lahum maghfirata wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan keutamaan zikir. Bagi mereka yang gemar berzikir, banyak berzikir kepada Allah, Allah akan berikan ampunan dan bahkan pahala yang besar. Zikir kepada Allah amalan yang mudah, amalan yang ringan, tidak susah, tidak berat, tetapi pahala yang Allah janjikan bagi siapa yang melakukannya itu begitu besar. Seperti itulah pada prinsipnya semua amalan di dalam Islam itu ringan, tidak ada yang berat, tetapi pahalanya besar. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman di surat Al-Ahzab ayat 41-42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya, sesering mungkin. Wasabbihuhu, dan sucikan Dia, Allah, bukrata wa asil, pagi dan petang, setiap waktu, setiap saat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya selalu berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Orang yang berzikir kepada Allah menandakan bahwa orang tersebut selalu fokus, tidak dalam keadaan lalai, sehingga tidak mudah untuk dibisiki dengan bisikan-bisikan yang jahat oleh setan. Beda dengan orang yang lalai, jarang berzikir kepada Allah, sangat mudah dibisiki oleh setan dengan bisikan-bisikan yang jahat. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatu. Ayat-ayat yang berhubungan dengan bab ini, keutamaan berzikir, anjuran berzikir, itu sangat banyak sekali dan diketahui di dalam Al-Qur'an. Khotil kiram rahimani wa rahimakumullah, berzikir kepada Allah bisa dilakukan dengan hati. Yang pertama, mentafakuri nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, mentafakuri hukum-hukum Allah, segala perbuatan-perbuatan Allah, ayat-ayat Allah. Ini termasuk berzikir kepada Allah bil qalbi, dengan hati. Yang kedua, berzikir kepada Allah dapat dilakukan dengan lisan. Melakukan segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, seperti tahlil, tahmid, tasbih, takbir, membaca Al-Quran, membaca doa-doa. Nah, ini zikir kepada Allah dengan lisan. Kemudian yang berikutnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan dengan anggota badan. Yani melakukan segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, seperti dengan sholat, saum, zakat, dan amalan-amalan lainnya. Jadi ini tiga cara berzikir kepada Allah: dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Ya. Kalau terkumpul semuanya dalam diri seorang hamba, maka ia akan menjadi hamba yang beruntung, selamat di dunia dan akhirat. Lisannya selalu mengingat Allah, hatinya demikian, perbuatannya pun sama. Enggak ada orang yang lebih beruntung dari orang yang seperti itu, karena ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap lisan atau kata-kata yang keluar dari lisannya akan terjaga. Apa yang ada dalam hatinya juga akan terjaga. Apa yang dilakukan oleh anggota badannya pun demikian. Dan ini termasuk dari keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk golongan dzakirina lillahi katsiran wa dzakirat. Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah pada bab ini, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani. Ada dua kata yang keduanya ringan di lisan. Ringan di lisan karena memang mudah untuk mengucapkannya. Enggak sulit. Orang Arab, orang Ajam bisa mengucapkannya. Sakilatani fil mizan, tetapi keduanya berat dalam timbangan. Ada nilainya, ada bobotnya. Habibatani ila Rahman, bahkan dua kata itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dua kata yang dimaksud, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Muttafaqun alaih. Maha suci Allah, segala puji baginya, dan maha suci Allah yang maha agung. Ini dua kata yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ringan di lisan karena begitu mudah untuk kita bisa mengucapkannya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tapi berat dalam timbangan, artinya manfaat dari mengucapkan dua kata ini itu begitu besar. Ya. Akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak, dua kata ini semuanya mengandung sanjungan, pujian, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memang layak untuk disanjung, layak untuk diagungkan, layak untuk disucikan. Ya. Bukan hanya ringan di lisan, bukan hanya berat dalam timbangan, tapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalimat subhanallah itu mengandung bentuk penyucian Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang rendahan. Muttafaqun alaih, hadis pertama ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis kedua, wa anhu radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Rawahu Muslim. Masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu lebih aku sukai mimma tala'at 'alaihi syamsu, dari hari yang terbit padanya matahari. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Tidak ada hari yang terbit padanya matahari yang lebih disukai daripada yang diucapkan padanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikir termasuk yang pertama, sama zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sebanyak-banyaknya, semampu yang kita bisa, kita mengucapkannya dalam keadaan berdiri, duduk, ya, atau berbaring sekalipun. Nah, karena ini termasuk zikir yang mutlak, enggak terikat, tidak terbatas dengan waktu. Nah, demikian di hadis yang kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga zikir. Kalau setiap hari kita baca zikir ini, maka manfaatnya akan kita rasakan di hari tersebut. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan di sini, aku lebih mencintai, lebih menyukai kalimat-kalimat zikir ini, ya, dibandingkan dengan seluruh hari yang padanya terbit matahari. Artinya tidak ada, artinya hari yang terbit di situ matahari kemudian kosong dari kalimat-kalimat zikir. Hari apapun akan menjadi sesuatu yang berharga manakala kita berusaha untuk memenuhinya dengan mengucapkan lafaz-lafaz zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Qala wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis ketiga masih dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'at samarratin kanat lahu adlu ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minas syaitan yaumahu dhalika hatta yumsi walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa rajulun amila akthara minhu wa qala man qala subhanallah wa bihamdi fi yawmin mi'ata marrah khuttat khataya wa in kanat mithla zabadil bahri. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari 100 kali kalimat-kalimat ini, kalimat mudah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, enggak ada sekutu baginya, hanya milik Allah kerajaan, hanya milik Allah segala pujian, Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat ini dalam satu hari 100 kali, kanat lahu adlu ashri riqabin, maka bagaikan atau seimbang atau senilai dengan memerdekakan 10 budak. Ya. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan akan dicatat baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, kemudian akan dihapus darinya 100 kejelekan. Dan orangnya lahu hirzan, akan mendapatkan penjagaan dari setan di hari tersebut, hatta yumsi, hingga waktu sore. Dan gak ada seorang pun yang bisa mendatangkan sesuatu yang lebih utama dari itu, kecuali orang yang melakukan amalan lebih banyak darinya. Ini keutamaan membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dibaca 100 kali dalam sehari, maka seperti memerdekakan 10 budak. Akan dicatat 100 kebaikan, akan dihapus 100 kejelekan, kemudian akan mendapatkan perlindungan dari setan di hari itu sampai datang waktu sore. Gak ada yang bisa menyamainya, gak ada yang bisa mendatangkan sesuatu yang lebih afdol dari itu, kecuali yang melakukan amalan yang lebih banyak darinya. Ringan, gak berat ya. Kalimat-kalimatnya pun mudah untuk dihafal. Kemudian kata Rasulullah, man qala subhanallah wa bihamdi, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi dalam sehari 100 kali, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya, walaupun kesalahan-kesalahannya terbukti seperti buih air laut. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua kesalahan akan dihapus, walaupun kesalahan-kesalahannya seperti buih air laut yang gak bisa dihitung ada berapanya ya. Sebanyak apapun kesalahan bisa dihapus dengan kalimat zikir ini, subhanallah wa bihamdi. Kalau disimpulkan, keutamaannya itu ada, paling tidak ada 5 ya, bagi yang membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari. Keutamaan yang pertama seperti orang yang memerdekakan 10 budak. Keutamaan yang kedua, akan dicatat 100 kebaikan. Yang ketiga, akan dihapus 100 kejelekan. Yang keempat, akan mendapatkan perlindungan, penjagaan dari setan. Yang kelima, gak ada yang bisa mendatangkan sesuatu yang lebih afdol dari itu, kecuali yang melakukan amalan lebih banyak. Selanjutnya hadis keempat. Qala wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin kana kaman ataqa 4 anfus min waladi Ismail. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka ia sama seperti memerdekakan 4 orang budak dari turunan Ismail. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. kalau sebelumnya 100 kali dalam sehari. Keutamaannya ada 5. Yang ini 10 kali. Gak mampu 100, paling tidak 10 kali. 10 kali saja keutamaannya seperti memerdekakan 4 orang budak. Ya. Memerdekakan budak itu amalan yang besar dan tidak mudah. Merdekakan budak pahalanya besar, pahala yang diraih oleh orang yang memerdekakan budak itu bisa dicapai oleh orang yang membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walau an Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah, inna ahabbal kalam ila Allah subhanallah wa bihamdih. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, maukah aku beritahukan kepadamu suatu kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Sesungguhnya, kata beliau, kalimat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah Subhanallah wa bihamdih. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Di hadis yang pertama yang kita baca juga ini termasuk satu dari dua kata yang dicintai oleh Allah. Kalimatani khafifatani fil lisani sakilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Jadi memang kalimat ini subhanallah wa bihamdih adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau seandainya kita sering mengucapkan zikir ini subhanallah wa bihamdih, maka kita terus mengucapkan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Berarti tak terhitung pahala yang bisa kita dapat dari hanya mengucapkan kalimat ini saja. Ya. Tentu saja gak ada yang paling penting bagi seorang Muslim kecuali mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah membukakan banyak kebaikan yang bila itu dikerjakan maka Allah janjikan akan memberikan kecintaannya. Salah satu dari kebaikan itu adalah mengucapkan ini subhanallah wa bihamdih. Kalimat ini kalimat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari, berikutnya radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesucian itu bagian daripada iman. Oleh karenanya kondisi suci harus menjadi sesuatu yang digemari oleh setiap muslim. Ya, kalau bisa sebelum melakukan aktivitas apapun, nggak ada salahnya untuk dalam keadaan suci. Hatta mau berangkat safar, bersuci terlebih dahulu, ambil air wudhu, berangkat safar. Sehingga dalam perjalanan safar itu dalam kondisi apa? Suci. Andaipun Allah takdirkan meninggal di situ, maka meninggal dalam keadaan suci. Ya. Karena kesucian, kata Rasulullah, syatrul iman, bagian daripada keimanan. Bagaimana mungkin ada seorang muslim yang enggak suka bersuci? Bagaimana mungkin ada seorang muslim yang tidak gemar bersuci? Enggak suka dalam keadaan memiliki wudu, ya. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Kemudian kata Rasulullah, alhamdulillah, kata ini alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tamla'ul mizan adalah sebuah kata yang dapat memenuhi timbangan, timbangan kebaikan. Wa subhanallah walhamdulillah, sedangkan kata subhanallah dan alhamdulillah digabung, subhanallah walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdih, ya. Tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, dapat memenuhi kebaikannya itu, dapat memenuhi antara langit dan bumi, ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Mengucapkan alhamdulillah saja itu sudah menjadi sesuatu yang bisa memberatkan timbangan. Kalau digabung lagi dengan kata subhanallah, maka luar biasa kebaikannya, ya, memenuhi antara langit dan bumi. Ini keutamaan-keutamaan dari kata alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdih. Kita sering terlewatkan dari mengucapkan zikir-zikir ringan yang seperti ini itu karena kurang memurojaah, kurang melihat kembali, atau bahkan mungkin karena tidak tahu keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalam. Karena kadang-kadang kita bisa mengerti betapa berharganya sesuatu ketika kita mengetahui kandungannya. Kalau sudah tahu kandungannya, baru kita sadar betapa berharganya hal itu, ya. Nah, maka penting bagi kita untuk mengetahui keutamaan-keutamaan zikir supaya mendorong kita untuk gemar berzikir, tidak bakhil lisan kita dari mengucapkan apa? Zikir. Ya. Qala wa an Sa'ad bin Abi Waqqas. Berikutnya hadis ketujuh dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ja'a a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala 'allimni kalaman aquluhu. Qala qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah rabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Qala fa haula'i li rabbi famali. Qala qul Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Rawahu Muslim. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, datang seorang Arabi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ajarkan kepadaku suatu kalimat yang aku bisa senantiasa mengucapkannya. Qala, kata Rasulullah, ucapkan olehmu la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah rabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Ini kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang A'rabi. Kalimat-kalimat yang isinya zikir, isinya itu mengingat Allah Azza wa Jal, bahwa Allah ini satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Allah ini zat yang maha besar, segala pujian semuanya untuk Allah. Dia Allah maha suci, Rabb semesta alam. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya, kecuali semuanya datang dari sisi Allah Azza wa Jal Al-Aziz yang maha kuat, Al-Hakim yang maha bijaksana. Qala fa haula li rabbi. Kemudian si A'rabi menjawab, semua kalimat-kalimat tadi itu li rabbi, ditujukan kepada Rabbku, hak Rabbku. Famali, apa kalimat untuk aku meminta hak kepada Allah? Qala, kata Rasul, qul, ucapkan olehmu Allahumma gfirli, ya Allah berikanlah ampunan kepadaku. Warhamni, sayangi aku. Wahdini, beri aku hidayah. Warzukni, dan anugerahkan kepadaku rezeki. Rawahu Muslim. Allah haknya untuk kita sanjung, kita puji, kita agungkan. Wajib bagi kita melakukan hal itu untuk menunaikan hak Allah. Adapun kita, kita juga punya hak untuk memohon sesuatu kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah ini, mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah berikanlah ampunan kepada aku, sayangilah aku, dan anugerahkan rezeki untukku. Ya. Sempurna, ya kan, kalau seseorang dosanya diampuni oleh Allah, disayangi oleh Allah, dikasih petunjuk, terus diberi rezeki lagi, kan sempurna. Ya. Maka semua itu bisa kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.